Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ إِخْوَانِ أَحْوَاتَ أَزَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى نِعْمَةِ اللَّهِ هَلْ إِنِّي tanggal 29 Jumadil Ula 1444 Hijriah atau tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sore, Allah Azza wa Jalla memberikan kita keberkahan berupa guyuran hujan. Namun alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memudahkan kita melanjutkan serial kajian syarah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang masuk pada pertemuan 133 halaman 269. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keberkahan, kefahaman dan istiqomah kita dalam menuntut ilmu syar'i. 6. Terakhir kita bahas tentang di halaman 269. Di sini ada penjelasan dari syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah tentang mas'alatun, mas'alah. Indama ya'ti Allahu azza wa jal lil fasli bainal khala'iq, hal yarahu al mu'minu am la? Al jawab yahtamilu annahum yarawnahu, walakin al zahira annahum la yarawnahu. Lakin Allah ta'ala yaqul, hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu في ظلال من الغمام والملائكة. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النيار. Ini sawi ini. Nah. وتنزل الملائكة ثم يأتي الجبار عز وجل في ظلال من الغمام وهذا يقتضي أنهم لا يرونه. Sebelumnya pada tentang Syekhul Islam Taimiyah, ya, kaitannya dengan pertanyaan, ya, dan faedah yang tidak boleh kita lupakan tentang ru'yatullah azza wa jalla fil jannah mukarraratun au marratun wahidatun. Bisa disebutkan mutakarrirah atau mutakarrar. Boleh, dua-duanya. Melihat Allah Azza wa Jalla di surga itu berulang kali atau hanya sekali saja? Al-jawab, la adri. Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Wa qad warada anna yawmal mazidi, anna yawmal mazidi, yawmal jum'ah. hari maksudnya di sini adalah tambahan adalah hari Jumat yang mempunyai ziyadah kebaikan. Annallaha azza wajal ya'danu li ahli al-jannati an yazuruhu yaumal jum'ati. Allah azza wajal memberikan izin kepada penduduk surga untuk mengunjunginya pada hari kiamat, pada hari Jumat. Yakni ya muqabil ma yuqabilu yaumal jum'ati. Ya, yakni ma yuqabilu yaumal jum'ati. Oleh hada ja'at ibaratul Syekhul Islam fil aqidah wasitiyah, itu adalah kata-kata yakni ma yuqabilu yaumal jum'ati, artinya yuqabilu artinya di situ ketika hari Jumat itu orang-orang itu bisa menghadap Allah azza wajalla. Bisa menghadap Allah azza wajalla. Oleh hada ja'at ibaratul Syekhul Islam fil aqidah wasitiyah, ada ungkapan dari Syekhul Islam Taimiyah dalam aqidah wasitiyah. Qala wa yarawnahu ba'da dukhulil jannati kama yasha'u Allah. Dan mereka bisa melihat Allah azza wajalla setelah masuk surga sebagaimana Allah inginkan. Jadi tidak ada tafsilnya, tapi di situ sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Betapa keinginan manusia banyak, tapi ketika di tengah jalan itu terhenti mendapatkan kenikmatan tersebut, maka dia akan lebih sedihnya daripada ketika dia awal memang tidak sanggup atau terhalang untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Maksudnya adalah tentang terhalangnya orang-orang munafik dari melihat Allah azza wajalla. Pada pertemuan sebelumnya, orang munafik itu bisa melihat Allah azza wajalla di permulaan hari kiamat saja. Tapi setelah itu tidak bisa terus-menerus. Berbeda dengan kaum muslimin. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang masalah tuan di sini. Indama ya'tillahu azza wajal lil fasli bainal khalaiq. Ketika Allah azza wajal datang untuk memberikan pemisah antara makhluk-makhluknya. Hal yarahul mu'minuna am la? Apakah orang-orang mukmin itu akan bisa melihat Allah atau tidak? Al jawab. Maksud enggak maksudnya di sini? Pertanyaannya. Jadi ketika Allah azza wajalla akan memberikan fasl, maksudnya fasl itu artinya orang munafik dan orang mukmin. Orang kafir dan orang mukmin dan munafik sudah jelas. Kafir enggak bisa melihat sama sekali. Maka disebutkan di sini indama ya'ti Allahu azza wajalla lil fasli bainal qala'iq. Ketika Allah azza wajalla itu memberikan pemisah antara makhluk-makhluknya. Hal yarahul mu'minuna am la? Apakah orang mukmin itu bisa melihat Allah azza wajalla atau tidak? Al-jawab, jawabnya adalah yahtamilu annahum yarawnahu. Ada kemungkinan bahwasanya mereka bisa melihat Allah azza wajalla, walakin adh-dhahira, namun yang zahirnya annahum la yarawnahu, bahwasanya mereka tidak akan mampu melihatnya. Lian Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman. Antum lihat di surat Al-Baqarah 10, Mas. Di Al-Baqarah ayat 10. Ya. Itu Allah azza wajalla berfirman, hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ila allahi turja'ul umur. 210. Ini bukan 10 ya. 210. Ya, ini bukan 10 tapi 200. Nah, Al-Baqarah 210. Ini salah ketik pun wajar. Duanya tahu-tahu kehapus. Hilang. Ya. Sama halnya apapun dari apa yang kita baca rontok ini, Mas. Ketika mata ini dipaksa untuk membaca, membaca, membaca, atau mengetik, mengetik, mengetik, itu ada yang terlupa. Dan itu wajar. Ya. Jadi di sini jangan sampai mengatakan, wah ini saya nulis sopo toh. Nah, kalau antum sudah menanyakan gitu, apa manfaatnya ketika antum sudah kenal? Mau antum pijetin atau gimana? Biar enggak salah. Nah. Makanya disebutkan di sini, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan perkara mereka pun diputuskan, dan hanya kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Nah, nah, karena di sini khitabnya adalah khitab kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW itu menginginkan, Allah Azza wa Jalla menginginkan agar Nabi SAW itu mengetahui hal tersebut. Hal yang duruna, ya, apakah, ya, kata-kata di sini, ya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat. Dan perkara mereka pun diputuskan, dan hanya kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. 6. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan 25. Untuk melihat. Di surat Al-Furqan ayat 25. Wa yawma tashaqqaqul sama' ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah, tashaqqaqus sama, langit pecah, bilghamami, mengeluarkan kabut putih, wa nuzzila al malaikatu tanzila, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Fa yaumal kiamati, ya, yaumal kiamati tashaqqaqus sama, langit itu pecah, bil ghamamil abyad anyar, ya, di sini kalau disebutkan annayir, apa bedanya dengan anyar? Kalau anyar harus dengan alif jamak. Kalau di sini an-nayyir. Ya. Jadi bil ghamamil abyadin nayyir. Jadi dengan awan putih yang itu bercahaya panas. Tanzilul malaikatu, malaikat turun. Tsumma ya'til jabbaru azza wajal. Kemudian datanglah Allah azza wajal fi dhulalim minal ghamami. Ya, Allah Azza wa Jal datang, ya, dengan gelapnya awan, sebagaimana tadi di ayat, ya, tentang nah, jadi di surat Al-Baqarah tadi, ya, fi dhulal minal ghamam, itu Allah Azza Jal itu datang dalam naungan awan. Wa hadha yaqtadi annahum la yarawnahum. Ini karena ada ghamam, maka mereka pun tidak bisa melihatnya. Ada gumpalan awan. Paham sampai sini? Sama halnya dengan tentang penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang awan. Ya. Maka disebutkan di sini ketika tentang idza asaba ahadukum ghammun au karban, ya, di sini ghamma bukan ghumma. Nah, kaitannya dengan penjelasan idza ra'aitum muhu fasumu, itu tentang ghammun. Lafadznya itu adalah nah, idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaykum fa'uddu 30. Jadi di situ kaitan tentang ghumma, ya. Ghumma di sini kaitannya awan. Idza ra'aitumuhu fasum wa idza, ya, kalau melihat hilal maka ya, hilal untuk puasa Ramadan maka berpuasalah. Ya. Wa aftiru idza ra'aitumuhu. Begitu juga ketika melihat hilal Syawal maka harus berbuka juga. Ya, fa'id ghumma. Kalau ghumma artinya ketika melihatnya itu ada awan. Ya, maka fa'akmil salasina. Fa'akmilu asalasina. Maka digenapkan menjadi 30 hari. Ini kaitannya dengan kata-kata ghumma. Ya, Pak Noh, jangan ghumma, Pak Noh. Ya, semangat. Barakallahu fikum. Nah. Jadi, ketika hari pemisahan antara orang mukmin dan orang munafik, maka orang mukminin tidak bisa melihatnya karena Allah Azza wa Jalla itu datang dengan adanya naungan awan. Kemudian di sini Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala la mithla lahu." Kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ada yang semisalnya, tidak ada yang menyerupainya. Li kamalihi sifatihi, karena sempurna sifatnya. Sempurna sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sesuatu pun sama serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah Azza wa Jalla dialah yang Dat maha mendengar dan maha melihat. Di surat Asy-Syura ayat 11. Di sini jelaskan, ba'da an takallamna 'ala syai'in min as-sifati wa akhiruha ru'yatullah azza wajalla ay ru'yatul mu'minin rabbahum nadhkuru huna as-sifat allati yusammiha ba'duhum salbiyah wa yusammiha ba'duhum sifatul manfiyah wa hadha ta'biru ahsan fa yuqalu sifatullahi thubutiyatun wa manfiyatun ay thabitatun wa manfiyatun. Nah, sekarang kita bahas tentang sifat Allah azza wajal. Ya, yang kaitannya dengan peniadaan, pengokohan dan peniadaan. Nah, ini Syekh Muhammad bin Shalih Tsaimin rahimahullah mengatakan ba'da an takallamna 'ala syai'in min sifat. Setelah kita membicarakan tentang sesuatu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, wa akhiruha, dan yang terakhir itu adalah ru'yatullahi Azza wa Jalla, melihat Allah Azza wa Jalla. Ai ru'yatul mu'minina rabbahum, yaitu orang-orang mukmin bisa melihat Rabb mereka. Artinya apa? Penglihatan orang-orang mukmin bisa melihat Rabb-nya. Nadkuru huna as-sifatil lati yusammiha ba'duhum, maka kita sebutkan di sini beberapa sifat yang oleh orang-orang ba'duhum yusammiha ba'duhum, sebagian orang mengatakan salbiyah. Salbiyah itu adalah negatif. Efek negatif, punya efek negatif, salbiyah. Ya. Wa yusammiha ba'duhum, dan sebagian para ulama juga mengatakan sifatil manfiyah. Sifat apa, Mas? Manfiyah. Sifat yang meniadakan, atau di sini dalam kontekstual negatif. Wa hadha ta'biru ahsan, dan kata-kata manfiyah itu jauh lebih ahsanu min salbiyah. Paham maksudnya di sini? Ahsan dari mana? Lebih baik dari mana? Ketika seseorang menyebut sifat salbiyah. Karena sifat salbiyah seolah-olah sifat yang negatif. Efeknya negatif. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla itu punya sifat yang negatif. Paham, Mas? Nah. Fayuqal, maka dikatakan sifatullahi thubutiyatun wa manfiyatun. Sifat-sifat Allah itu adalah thubutiyah. Sifat-sifat Allah yang kokoh. Manfiyatun, ya, manfiyatun yang ditiadakan. Ada sifat-sifat yang ditiadakan, ada sifat-sifat yang kokoh. Ya. Semangat, Mas. Nah. Jangan memejamkan. Ingat, istifat. Nah. Aisa bitatun wa manfiyatun. Itu adalah tabitatun yang kokoh. Wa manfiyatun yang meniadakan. Atau artinya di sini ditiadakan dari Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mungkin mempunyai sifat-sifat itu. Sekarang. Dhabitu sifatil manfiyah. Tentang. Ya, dhabit. Dhabit itu apa sih? Dhabit. Rambu-rambu, Mas. Rambu-rambu. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang manfiyah itu apa? Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang ditiadakan. Annahu yantafi 'anillahi ta'ala kullu sifati 'aibin. Itu sifat-sifat manfiyah adalah sifat-sifat yang di situ dhabitnya adalah yantafi, meniadakan dari Allah Azza wa Jalla setiap sifat apa saja yang mengandung aib. Allah enggak mungkin tidur, Mas. Sedangkan kita bisa tidur. Paham sampai sini? Bahkan Allah mencatat apa saja yang ada di benak kita. Meskipun kita tidur. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua. Annahu yantafi 'anillahi ta'ala kullu sifatihi sifati naqsin fil kamalin. Meniadakan dari Allah Azza wa Jalla setiap sifat yang ada kekurangan dari bentuk kesempurnaan. Kurang sedikit saja, hilang. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ini 100% aib, hilang. Gampangnya. Kemudian kalau ini berapa persen, ya, dari sempurna, hilang juga. Mudahnya seperti itu. Paham? Untuk menjadikan satu paragraf itu simbol yang bisa antum pahami. Itu kurang dari 100%, ada aibnya, ada naqs, ada kurangnya, hilang, harus dihilangkan. Paham? Kemudian yang ketiga, annahu yantafi 'anillahi ta'ala kullu mumasalatin lil makhluqina. Ya. Ini apa saja yang kaitannya dengan tamtsil, ada kepala, ada tangan, ada ini, semuanya ditiadakan. Ya. Yantafi meniadakan dari Allah Azza wa Jalla setiap apa saja yang diserupakan dengan makhluk-makhluknya. Apa saja yang diserupakan dengan makhluk-makhluknya ditiadakan. Nah, sekarang. Fasifatul manfiyatu anillahi ta'ala. Ini kita mempelajari apa mas ini? Kita tulis. Sifat. Sifat Allah yang harus ditiadakan. Apa maksudnya? Ditiadakan manfiyah. Pertama. Pertama. Sifatul aibi. Sifat-sifat aib. Sifat-sifat aib. Fala tudkaru lillahi itlaqan mitlul ama. Fawal manfiyun anillahi. Seperti menyebutkan tentang Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu buta. Maka ini adalah sifat manfiyun anillahi. Harus ditiadakan dari Allah Azza wa Jalla. Allah tidak buta. Allah melihat. Bahkan Allah melihat siapa dari antum yang ngantuk, tidur, capek, letih, lesu. Allah tahu. Meskipun anak enggak lihat. Atau samping kanan kirinya antum enggak lihat. Tapi Allah tahu apa yang ada di isi hati antum. Kita semuanya. Kemudian, hatta law lam yarid fi syar'i anna Allah ta'ala laisa bi'awar. Fa innana naqul nah. Jadi hatta law lam yarid fi syar'i anna Allah ta'ala laisa bi'awar. Fa innana naqul, kita katakan innahu la yumkin an yakuna a'ma li'anna al-'ama naqsun. Walihada aba Ibrahim alaihi salatu wasalam ala abihi hina maqala lahu ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Allah azim. Jadi di sini tentang yang pertama sifatul aib. Sifat manfiyah, sifat yang ditiadakan dari Allah Azza wa Jalla adalah sifat aib. Fala tudkaru lillahi itlaqan, maka tidak boleh disebutkan bagi Allah Azza wa Jalla, disematkan, disebutkan bagi Allah pun tidak boleh. Secara mutlak. Mithlul ama, seperti mengatakan Allah buta. Naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam. Enggak boleh seperti itu. Bahwa manfiyan anillahi itu ditiadakan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla itu maha melihat. Oleh karena itu, hatta walau lam yarid fi syar'i annallahu ta'ala laysa bi'awar. Bahkan, meskipun tidak ada penjelasan dalam syariat, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu laysa bi'awar. Allah Azza wa Jalla tidak buta. Wa inna fa innana naqul, maka kita katakan, innahu la yumkin an yakuna a'ma, maka tidak mungkin bagi Allah itu a'ma, buta. Itu enggak mungkin, Mas. Dan semoga Allah Jazal ya memberikan kepada kita, kepada anak keturunan kita itu dihindarkan dari buta hatinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buta hati itu ya, a'mal qulub, itu ngeri. Sudah tidak bisa membedakan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushiba min hawahu. Ya, bahwasanya dia tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf, tidak bisa mengajak ma'ruf, tidak bisa mengingkari kemungkaran. Yang dia tahu adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau sesuai hawa nafsu diambil, kalau tidak sesuai hawa nafsu ditinggalkan. Maka di sini li'anna al-ama naqsun, karena buta itu kurang. Wa li hadza 'aba Ibrahim, oleh karena itu Nabi Ibrahim mengecap menilai aib ala abihi, kepada bapaknya, hinama ketika beliau berkata, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mampu untuk mendengar dan tidak mampu melihat? Ini aibnya adalah mencela bapaknya, kenapa tidak rasional, tidak mengatakan tentang aibnya bapaknya. Maksudnya adalah dengan kata-kata, hal ma'indak akal, hal ma'indakul mukh, misalnya. Bukan mengatakan, hei bapak, randu utuk po. Ya, enggak seperti itu. Itu dinisbatkan kepada apa? Berhalanya. Ya abati, lima ta'budu. Ya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada zat yang tidak mampu untuk mendengar dan tidak mampu melihat? Maka di situ dijelaskan tentang kaidah. Ya. Bahwasanya Nabi Ibrahim menghardik bapaknya karena saking berkeinginan tinggi untuk bapaknya bisa mendapatkan hidayah. Namun hidayah itu milik Allah. Dan beliau menghardik menggunakan kata kasar untuk sesembahan bapaknya, bukan kepada bapaknya secara langsung. Dan ini adalah baiknya adab dari seorang anak kepada bapaknya. Ini mas, ini adim. Faedah ini adim. Dan semoga nanti kita bisa nambahkan di buku Jadikan Ayah Ibumu Pintu Surgamu. InsyaAllah bin Nila. Jadi, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Nah, Nabi Ibrahim menghadap bapaknya karena saking berkeinginan tinggi untuk bapaknya bisa mendapatkan hidayah, atau agar bapaknya bisa mendapatkan hidayah. Namun hidayah itu milik Allah, sebagaimana Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dan beliau menggunakan kata kasar untuk sesembahan bapaknya, bukan kepada bapaknya secara langsung. Kalau secara langsung, tentunya beliau akan mengatakan, wahai bapakku, kenapa engkau tidak punya otak? Otakmu di mana? Atau dengan bahasa-bahasa yang kasar lainnya. Tapi antum lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla pun menjauhkan lafad-lafad aib itu tertuju kepada rasul-rasulnya. Itu ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Wahai bapakku, kenapa engkau senantiasa beribadah kepada zat yang tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat? Artinya apa? Teguran itu kepada sesembahannya, tidak langsung kepada bapaknya. Nah, dan ini menunjukkan dan Allah menjaga para rasulnya dengan apa, Mas? Kemarin Allah menjaga rasulnya dengan apa? Ya. Nah, ini adin. Jadi Nabi Ibrahim menghadap bapaknya karena saking berkeinginan tinggi untuk bapaknya bisa mendapatkan hidayah. Namun hidayah itu milik Allah. Dan beliau menggunakan kasar, kata kasar, untuk sesembahan bapaknya, bukan kepada bapaknya secara langsung. Dan ini adalah baiknya adab dari seseorang anak kepada bapaknya. Dan Allah menjaga para rasulnya dengan perkataan dan perbuatannya. Sebagaimana di kajian apa tuh, Mas? Cara akidah al-wasitiyah. Termasuk menjaga rasulnya dari mengatakan apa yang tidak selayaknya bagi seorang anak kepada bapaknya. Alias apa? Durhaka. Nah. Ini adil. Bisa jadi tidak didapati di tempat lain. Karena ini subhanallah bagian dari kebaikan kajian kita ini. Semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan untuk bisa istiqomah. Untuk bisa mengambil faedah. Dan ketika antum itu mendera, rasa kantuk, rasa capek, istighfar. Istighfar yang banyak. Karena itu ada dosa dan kedoliman yang pernah kita buat dan kita tidak rasakan. Nasallahu alaihi wasallam ya. Nah, tanian yang kedua, kulun naqsin fi sifati kamalihi, yani anna sifatihi kamilata la yumkin an ya'tariha naqsun. Mithlu dhalika basaruhu la yumkin an yad'ufa, wassam'uhu la yumkin an yad'ufa, wa quwwatuhu la yumkin an tad'ufa abadan. Yang kedua di sini, kalau yang tadi yang pertama apa, Mas? Yang pertama sifatul aib, maka tidak boleh disematkan kepada Allah Azza Jalla. Bahkan apa ini? Ini nanti akan dibahas tentang adab dalam i'rab kalimat jalalah. Ya. Kalimat jalalah itu ada kayak misalnya arsalallahu rusulahu ilan nas. Allah Azza wa Jalla telah mengutus para rasulnya kepada manusia. Allah di situ sebagai apa? Ayo, Pak. Enggak boleh dikatakan apa? Allahu fa'il. Laisa minal adab fi i'rab jumlah kalimat jalalah. Jadi kata kalimat Allah di situ harus di hormati, diistimewakan dan tidak boleh sebagaimana dianggap sebagaimana i'rab biasa. I'rab spesial. Istimewa. Maka harus dikatakan apa? Yaitu Allah lafzul jalalah fi mahalil marfu, fi mahalil fa'il marfu'un fi mahalli fa'il marfu'un. bukan fa'ilun marfu'un. Ya. Naam. Kemudian tsaniyan yang kedua, kullu naqsin fi sifati kamalihin. Setiap kekurangan yang ada di sifat-sifat sempurnanya. Setiap kekurangan yang ada pada sifat-sifat sempurnanya. Yakni anna sifatihil kamilata la yumkin an ya'tariha naqsun. Bahwasanya ya, seluruh sifat yang sempurna itu tidak mungkin bisa dianggap kurang. Misalu dzalika, contoh yang demikian, basaruhu. Ya. Basaruhu apa? La yumkin an yad'ufa. Penglihatan Allah Azza wa Jalla tidak mungkin melemah. Begitu juga sam'uhu. Pendengaran Allah Azza wa Jalla la yumkin an yad'ufa. Tidak mungkin pendengaran Allah itu melemah. Wa quwwatuhu, kekuatannya. La yumkin an tad'ufa abadan. Kekuatan Allah tidak mungkin menjadi berkurang selama-lamanya. Wal farqu bainal awwal wasani. Sekarang perbedaan antara yang pertama dan kedua itu apa? Annal awwala tanfi anhu sifatal aibi mutlaqan. Wasani tanfi anhu aibi sifatil kamal wa huwa naqsuha. Perbedaan yang pertama dan kedua adalah yang awal itu meniadakan sifat aib secara keseluruhan, secara mutlak, berlaku umum, berlaku umum. Ya. Sedangkan yang kedua meniadakan aib dari sifat yang sudah sempurna. Sifat yang sempurna itu enggak ada aibnya sama sekali, harus ditiadakan. Wa wanaqsuha, yaitu ada kurangnya. Makanya tadi anak katakan cara yang seperti ini cara yang seperti ini jauh lebih mudah antum ingat-ingat. Itu aib 100% enggak boleh. 100% ada aib enggak boleh. Kemudian ada kurang dari 100% dianggapnya ada yang aib, maka enggak boleh. Ya an yantafi anillahi ta'ala kullu sifati naqsin fi kamalin. Meniadakan dari Allah Azza Jalla setiap sifat yang kurang dari kesempurnaan, maka ditiadakan. Nah. Paham ya maksud yang kedua ini? Nah, sekarang thalithan. Yang ketiga adalah mumatsalatu al-makhluqin fa yajibu nafyul mumatsalati lillahi ta'ala lil makhluqi hatta wa in kanat kamalan fil makhluqi. Yang ketiga adalah mumatsalatul makhluqin, disamakan, diserupamakan dengan makhluknya. Allah diserupamakan dengan makhluk-makhluknya. Itu enggak boleh. Itu harus ditiadakan. Fa yajibu nafyu mumatsalatillahi ta'ala lil makhluqi, maka wajib meniadakan apa saja yang ya menyerupakan Allah taala dengan makhluknya. Hatta wa in kanat kamalan fil makhluq, meskipun dalam makhluknya sudah ada kesempurnaan. Meskipun dalam makhluknya ada kesempurnaan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Fa in qala qa'il. Kalau ada yang berpendapat fil qa'idati, dalam kaidah, inna jami'as sifatil manfiyati salbiyati hiya musbitatun likamali diddiha, fa qila inna hadha min taqabulil adami bil malakati.